Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-159 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan waqad qala aidan lil Abbas ammihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada Abbas paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib waqad syaka ilaihi anna ba'd Quraisy yajfu bani Hasyim. Abbas mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebagian orang Quraisy mereka tidak sopan kepada Bani Hasyim. Faqala walladhi nafsi biyadi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Nabi mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka tidak beriman sampai mereka mencintai kalian, sampai mereka mencintai kalian karena Allah wa liqarabati, dan juga karena mereka adalah keluargaku. Ini menunjukkan bahwasanya mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan loyal kepada mereka, menghormati mereka, ini adalah termasuk bagian dari keimanan. Ya, dan menunjukkan sebuah kewajiban, karena sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan dan mengatakan la yu'minun, mereka tidak beriman sampai mereka mencintai kalian lillah, dan juga karena kalian adalah keluarga. Menunjukkan mencintai ahlul bait menurut ahlus sunnah wal jamaah adalah sebuah kewajiban. Ya, dan sesat orang yang memusuhi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala innallaha astafa Ismail. Sebelumnya, hadis yang sebelumnya ini dhaif atau ditaifkan oleh sebagian ulama, dan dia hadis yang dikeluarkan oleh al-imam at-Tirmidzi. Tapi apakah ini memudarati? Tidak. Dalil yang lain menunjukkan tentang keutamaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kewajiban kita untuk mencintai mereka. Wa qala, dan beliau mengatakan innallaha astafa Ismail wastafa min bani Ismail Kinanah wastafa min Kinanata Quraisyan wastafa min Quraisyin bani Hasyim wastafani min bani Hasyim. Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail, dipilih Nabi Ismail, dan memilih dari anak-anak Ismail Kinanah, karena Ismail punya keturunan. Siapa yang paling afdal di antara keturunan Ismail? Kinanah. Dan Allah memilih dari Kinanah Quraisyan, karena Kinanah memiliki banyak keturunan, di antaranya adalah Quraisy. Allah memilih Quraisy daripada yang lain di antara keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisyin bani Hasyim, dan Allah memilih Bani Hasyim dari atau di antara orang-orang Quraisy. Hasyim ini adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wastafani min Bani Hasyim, dan Allah SWT memilihku di antara Bani Hasyim. Menunjukkan bahwasanya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Bani Hasyim ini adalah orang-orang pilihan. Karena Allah beliau mengatakan wastafa min Quraisyin Bani Hasyim. Ya, Rasulullah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hasyim. Berarti Bani Hasyim, anak-anak Hasyim, termasuk di antaranya adalah Abdul Muttalib, mereka adalah orang-orang pilihan. Dan Nabi SAW adalah orang yang terpilih di antara Bani Hasyim. Maka hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Ahlul Bait, yang mereka adalah keturunan Bani Hasyim. Mereka adalah Muslim dan keturunan Abdul Muttalib. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian wa yatawallawna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin, dan mereka loyal mencintai para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah ummahatil mu'minin, mereka adalah ibunya orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau yaitu istri-istri Nabi adalah ummahatuhum, adalah ibu dari orang-orang yang beriman. Kalau ibu, berarti kita harus menghormati beliau. Ya, menghormati beliau sebagaimana kita menghormati ibu kita atau lebih. Wa yu'minuna annahunna azwaju fil akhirah, dan meyakini bahwasanya mereka adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Jadi sebagaimana mereka adalah istri-istri Nabi di dunia, maka mereka adalah istri-istri Nabi di akhirat. Khususan Khadijah umma akthari auladi, khususnya Khadijah ibu dari sebagian besar anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwala man amana bihi, dan orang yang pertama beriman dengan beliau wa'adadahu ala amrihi, dan menolong beliau dalam urusannya. Wa kana laha minhu al-manzilatul 'aliyah, dan Khadijah radhiyallahu taala anha memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-Siddiqah bint Siddiq, dan terkhusus juga As-Siddiqah bint Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Allati qala fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisyata 'ala an-nisa'i ka fadli ath-tharidi 'ala sa'iri ath-ta'am. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain ini seperti keutamaan tharid, nama jenis makanan yang favorit, ala sa'iri ath-ta'am, dibandingkan makanan-makanan yang lain. Ini menunjukkan tentang keutamaan Aisyah. Aisyah dan juga Khadijah ini adalah sebaik-baik istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang paling afdal di antara mereka adalah Khadijah dan juga Aisyah. Dan para ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdal, apakah Khadijah atau Aisyah. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya masing-masing memiliki keutamaan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Iya. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Khadijah dan juga Aisyah adalah Hafsah. Ya, Hafsah bintu Umar. Ya, kemudian ada Zainab bintu Jahsy, ada Zainab bintu Huzaimah. Kemudian di sana ada Maimunah, ada Safiyah bintu Huyai, ada Juwairiyah. Ya. Dan sebagian besar istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di Madinah. Kecuali Khadijah yang dikuburkan di Mekah, dan juga Maimunah ini di sebuah tempat antara kota Mekah dan juga kota Madinah. Baik. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha katakan di sini beliau adalah ibu dari sebagian besar anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena telah lahir dari Khadijah radhiyallahu taala anha 4 orang wanita, yaitu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dengan Fatimah. Kemudian di sana ada putra beliau yaitu Qasim dan juga Abdullah. Berarti ada 2 laki-laki dan 4 wanita. Nah, satu lagi putra beliau adalah Ibrahim yang dilahirkan oleh Maria. Sehingga beliau mengatakan di sini sebagian besar anak-anaknya, betul. Ya, karena 6 di antaranya adalah dilahirkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.